بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa la raiba anna husnal dhanni innama yakunu mal ihsan fa innal muhsina hasanul dhanni bi rabbih an yujazihi ala ihsanihi wa la yukhlifu wa'dahu wa yaqbalu tawbatahu. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في المشاهدة. فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامي وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا. فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطواعهم له. كما قال الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. أساء الظن dengan asal dhanna bi rabbihi fa asalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Qala al-mu'allif rahimahullah: ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان. Tidak diragukan lagi kaidah husnul dhon, anna husnul dhanni, bahwasanya husnul dhon itu bertepatan dengan perbuatan ihsan. Husnul dhon kepada Allah Ta'ala bertepatan dengan perbuatan ihsan. Fa innal muhsina hasanul dhanni bi rabbih an yujaziyahu ala ihsanihi wa la yukhlifu wa'dahu wa yaqbalu tawbatahu. Dan orang yang berbuat ihsan itu dia bersifat hasanul dhann bi rabbillah. Jadi ihsan itu merupakan kesetaraan dengan husnul dhon terhadap Allah. Mafhum mukhalafahnya adalah al-musi'u al-musir itu sa'adhanna billah. Itulah. Orang yang sebaliknya dari muhsin itu malah justru kalau dia musi berbuat isa'ah itu enggak husnul dhon dia. Dia suudzan kepada Allah. Jadi al-muhsin itu hasanudzan billah. Apa husnudzan kepada Allahnya? Di sini disebutkan tiga hal. An yujaziyahu ala ihsani. Ya, dia. Waalaikumsalam. Yaitu Rabbnya akan membalas atau mengganjari ihsannya dia, kebaikan dia. Jadi orang yang berbuat ihsan, maka selainnya dia husnudzan kepada Allah agar Allah Ta'ala mengganjari ihsannya. Wala yukhlifa, ini sebagainya wala yukhlifa ba'da, karena ataf ya. Dan di situ nanti ada an yujaziyahu wa an la yukhlifa wa'da. Allah Ta'ala tidak menyelisihi janjinya. Oh, tak kira nikah. Baik, Allah Ta'ala wala yukhlifu wa'dahu, tidak akan menyelisihi janjinya. Wa yaqbalu taubatah, dan akan menerima taubatnya. Tiga hal itu. Nah, di masa pandemi seperti ini, husnudzan kepada Allah Ta'ala tidak cukup dengan perasaan Allah Ta'ala akan menghilangkan wabah atau masa pandemi ini, mengakhiri masa pandemi, tidak cukup. Ya, melainkan seseorang harus berbuat ihsan di masa pandemi ini. Dan berbuat ihsan di masa pandemi ini diantaranya adalah, dan paling utama tentu saja adalah bertauhid kepada Allah Ta'ala dan menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada seruan untuk merenggangkan tauhid dan menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka justru seruan ini, ya, menyesatkan, membelokkan dari kebenaran. Hal ini yang perlu betul-betul difahami oleh kaum muslimin. Kita berada dalam posisi tamadi, yaitu terus-menerus dalam masa pandemi, tidak henti-hentinya. Dan kaum muslimin, masyarakat, tidak kunjung mereka bertaubat dan kembali menuju akidah tauhid yang benar dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita harus meminta maaf dan mohon pada Allah Ta'ala kesalahan di awal pandemi dahulu, apa yang kita lakukan dengan misalnya tidak sholat di masjid dan seterusnya, itu kita minta ampun sama Allah. Karena apa? Karena ya kita mengikuti ijtihad, dan semoga Allah Ta'ala maafkan ijtihad tersebut dan diri kita. Tetapi untuk sekarang seharusnya ijtihad tersebut tidak berlaku lagi, ya, karena yang zahir adalah jelas bahwasanya semuanya kembali normal, orang-orang berjalan seperti biasanya. Maka di antara bentuk ihsan sekarang adalah kita menggerakkan diri kita ke rumah Allah Ta'ala untuk menunaikan sholat berjamaah secara wajib dan memohon kepada Allah Ta'ala dengan amalan tersebut agar Allah Ta'ala menyegerakan berhentinya masa pandemi ini menjadi masa normal dan menghilangkan wabah dan juga menyembuhkan kaum muslimin yang terkena musibah, yaitu wabah tersebut. Itu husnudzan kepada Allah, seperti itu harus ada muhawalah, usaha, ya, dan juga tauhidnya kembali betul-betul ditinggikan nilainya, sunnahnya betul-betul kembali ditegakkan, bukan justru kemudian bertengkar. Yang satu masalah ijtihadiyah ngomongnya, satu ini kembali ke sunnah, itu kembali ke sunnah semuanya. Coba kalau kita ittifaq, kembali ke sunnah, ayo. Dan memberanikan diri dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada apa-apa insyaallah. Enggak ada apa-apa insyaallah. Ya. Dan memang tidak apa-apa tidak ada apa-apa insyaallah sebagaimana orang-orang Gosen, Gojek, para pedagang, mereka mau kemana-mana tidak ada apa-apa. Antum bilang coba ke orang-orang yang sedang naik motor jalan, antum gak takut kemana-mana? Mereka akan bilang, wah gak ada apa-apa kok gitu. Antum gak takut lihat berita-berita itu berita, insya Allah gak terjadi pada anda. Itu kata mereka, walaupun tauhidnya mungkin gak diaktifkan begitu banget, tapi justru tawakalnya mereka tampak gitu loh. Udah serahkan kepada Allah, apalagi ini masalah masjid, dan antum gak begitu lama di masjid insya Allah, rumah Allah Ta'ala, yang mana seseorang ketika dia menerima tamunya, maka dia akan melindungi tamunya dari serangan orang luar. Maka rumah Allah Ta'ala, ketika Allah menerima tamu-tamunya yang untuk mengaji, untuk salat berjamaah terutama, maka Allah Ta'ala karim, akram, jauh lebih mulia, lebih memuliakan tamunya dibandingkan makhluk. Ya, dan Allah la yukhlifu wa'dah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapa yang ghada ilal masjid, yaitu pergi ke rumah Allah, maka di surga Allah Ta'ala akan memberikan dia jamuan. Itu di surga, di dunia pasti enggak, ini diberikan jamuan pahala, ganjaran kebaikan, kesembuhan bagi yang berpenyakit insyaallah selama tidak menular. Dan Allah Ta'ala menjanjikan juga dalam masalah kerapatan saf atau mendekatnya saf antar satu sama lain, yaitu janjinya pemahfum mukhalafah dari hadis Nabi SAW, tasawi dalam masalah saf, Kalau dilanggar maka akan aja terjadi ikhtilaful qulub, perselisihan kalbu. Dan itu terbukti jelas mukjizat dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya perbedaan tasawi dalam saf ini fatakhtalifu qulubukum, maka akan berbeda-beda kalbu kalian, dan jelas ini terbukti sekarang. Berbeda kalbu insan sekarang masyaallah. Padahal kita sedang dalam kondisi kita perlu taklif dan juga tauhidul qulub, mensatukan kalbu kita. Tapi enggak ada cara untuk mensatukan kalbu kita kecuali dengan menegakkan tauhid dan juga kembali kepada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Itu rakitannya di situ. Kalau rakitan ini tidak kita tegakkan, ya begini-begini terus, kelas. Dan akan terjadi selalu perselisihan antara awam, alim, bahkan di antara alimnya dan talibul ilmi berselisih terus dalam masalah ini. Maka hakimnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut berikutnya, kita husnuzan kepada Allah taala, wa ammal musii'ul musirru 'alal kaba'iri wadh-dhulmi wal mukhalafat. Adapun orang yang musii', berbuat isaah, ya, apa berbuat sayyi'ah, ya'malu 'amal as-sayyi'ah, berbuat buruk, wal musirna musir. Lihat ya ikhwan, musi itu lebih ringan, lebih global. Tapi kalau musir alal kabair ini berat. Jadi di sini ada musi dan musir. Musi itu alladhi ya'malu sayyiat. Ini masih umum global. Tapi kalau disebut musir, makin orang yang melakukan israr. Itu dia terus menerus alal kabair, di atas dosa-dosa besar, wadzulum, di atas kezaliman, wal mukhalafat, dan di atas segala penyimpangan. Fa inna wahshatal ma'asi wadzulmi wal harami, sesungguhnya keburukan, wahsyah itu keliaran keburukan, sekam keburukan dari ma'asiat, dari zulm, kezaliman, dan dari yang haram, tamna'uhu min husni dhanni bi rabbih, akan mencegah dia dari husnudzan kepada Rabb-nya. Jadi maksiat itu menjadikan seseorang malah tidak bisa husnudzan kepada Allah. Dan jangan kira orang yang maksiat kemudian dibilang dengan entengnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Merahmati kok. Jangan dibilang bahwasanya itu dia sedang husnudzan kepada Allah, tidak. Dia malah sedang suudzan kepada Allah. Dia malah mempersangkakan Allah Ta'ala dengan persangkaan yang zalim. Iya. Karena dikiranya bahwasanya Allah akan menempatkan ahli maksiat ke surga karena maksiatnya. Ini zalim. Ini zalim. Sekarang kalau misalnya ada seorang guru nih, kita tes deh, tes ujian ya. Antum menjawab semuanya. Semua dari tulab menjawab. Ada yang jawabannya ngaco. Ada yang 50-50, ada yang mumtaz. Yang mumtaz benar semua masya Allah. Kemudian yang 50-50 ya sebagiannya salah. Yang ngaco ini ketahuan gak pernah belajar dan seperti menantang gurunya. Ya misalnya jawabnya ngaco. Apa arti dari lafal hadis marfu' di jawabnya? Pak Ustadz, ini tidak ditanya di kubur nanti. Kira-kira gimana? Kurang ajar gak? Kurang ajar. Tapi kemudian anda samakan antar mereka karena anda penyayang. Yang mumtaz anda kasih 100. Yang 50-50 anda kasih 100 juga nilainya. Dan yang enggak ada benernya sama sekali juga anda kasih 100. Ini kira-kira anda zalim tidak? Zalim. Zalim. Bahkan kalau yang enggak ada benernya sama sekali ini, anda kemudian nilai dia 70, itu zalim. Zalim. Ya, rahmat di situ aja lah, biar ada lowong. Apa bukan lowong, biar lowongnya terini. Zalim. Maka enggak bisa disamakan. Nah, begitu pula dengan ahli ta'ah yang totalitas taatnya. Dan dia yakin Allah Ta'ala akan mengganjarinya dan menerima taubatnya. apa ya setengah-setengah gitu loh. Dan ada yang al-maksiat total, maksiat total. Kemudian karena maksiatnya disamakan oleh Allah Ta'ala dengan ahli ta'ah yang total, zalim ini malah. Enggak akan sama. Kalau misalnya ahli maksiat, ya, ahli ta'at ini 100% total ta'at kepada Allah, dia kemudian berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah akan menempatkan ahli ta'ah di derajat yang tinggi, ini husnuzan. Benar ini harapannya. Tapi kemudian ada ahli maksiat, total maksiat, daqiq dalam maksiat, muta'ammiq dalam maksiat, kemudian dia apa, menempatkan diri, Allah Ta'ala maha pengampun. Dia berharap Allah Ta'ala mengampuni, tapi dia terus-terus maksiat. Maka ini justru apa? Menyangka bahwasanya Allah akan menyamakan ahli maksiat dengan ahli ta'at, dan itu zalim. Yaitu menyangka tanpa disadari dia sedang menyangka Allah itu zalim, gitu loh. Allah itu salah menempatkan, gitu loh. Dan ini termasuk su'udzon. Maka kalau seseorang tamadi alal ma'asi, terus-menerus ma'asiat, musir alal kabair, terus-menerus, dan dia berpendapat bahwasanya Allah itu akan mengampuninya sebagaimana Allah Ta'ala mengampuni orang-orang yang taat itu. Seolah akan meninggikan derajat saya, toh saya muslim kok, gitu. Maka ini berarti dia menganggap Allah Ta'ala menyamaratakan seluruh insan dengan perbedaan ketaatan. Enggak bisa. Ya. Yarfa'u darajati ma yasha. Antum kitabnya enggak? Ada. Enggak kitab Arabnya? Waktu itu bukannya ada udah. Ya, ada kitabnya tuh kalau masalah. Ya waktu itu masih ada enggak Al-Hudi di belakang? Kasih Abu Rahman. Perasaan antum waktu itu udah ada. Bukan itu. Belum dikasih dah. Beneran? Beneran belum? Belum. Ya udah. Nah. Jadi hati-hati maksiat, kezaliman, hal yang haram, keburukan semua itu mencegah kita dari husnuzan kepada Allah. Siapa di antara ini? Kita sekarang dalam masa pandemi, ya, kawan sekalian. Kalau antum melihat ada orang ahli maksiat, dia tiap hari nongkrong, dia tiap hari melakukan maksiat lah, antum tahu dia tuh ahli maksiat. Ya, kemudian antum lihat dia bilang, insya Allah bentar lagi lah pandemi berakhir. Antum percaya nggak dengan omongan dia? Ngerti nggak masalahnya? Hah? Ada ahli maksiat suka nongkrong di jalan, dia makan harta riba dan seterusnya, ya. Antum tahu dia jelek lah orangnya. Kemudian dia bilang, insya Allah pandemi segera berakhir. Antum kira-kira percaya nggak dengan ucapan dia gitu loh? Maksudnya, ngomong doang, insya Allah. Itu satu. Kedua, kemudian antum melihat ada seorang dai, ustaz, ahli ta'ah, menjalankan sunnah Nabi SAW, banyak berbuat baik kepada orang-orang. Kemudian dia bilang kepada antum, insya Allah pandemi segera berakhir. Antum lebih percaya mana, walaupun kalimatnya sama? Lebih percaya mana? Lebih antum dengar mana kira-kira? Yang kedua, ahli ta'at. Kenapa? Karena secara fitrah antum tahu ini dengan ketaatannya Allah akan mengabulkan ucapan dia, gitu loh. Walaupun ternyata masih lama misalnya. Tapi antum lebih dengar orang ini, gitu loh. Iya. Karena apa? Karena orang yang banyak sekam maksiatnya dan zulumnya dan hal yang haram pada dirinya itu orang ini sebenarnya ngomong seperti itu bukan dalam rangka husnuzan sebetulnya, enggak. Kadang dalam rangka meremehkan. Karena seandainya memang dia husnuzan kepada Allah pandemi ini akan berakhir, dia akan berhenti dari maksiat tersebut. Paham gak ya kalau disini? Titik ini paham gak? Ini agak-agak dalam soalnya. Maka ketika antum bilang sama istri antum misalnya, sayang, insya Allah semua ini akan berakhir. Tapi antum tetap aja main game online tiap hari, terus-terusan. Ini enggak husnuzan ini, enggak bukan roja ini namanya. Bukan roja. Ya gitu. Mungkin fajri namanya. Ya, bukan harapan yang benar ini namanya. Wa hadza mawjudun fil musyahadah. Ini ada dalam musyahadah, hal yang bisa kita saksikan di kehidupan. Fa innal 'abdal abiqal musii'al kharija 'an ta'ati sayyidihi la yuhsinu dhanna bi sayyidihi. Al 'abd di sini budak. Budak yang abiq. Apa itu abiq? Budak yang kabur dari sayyidnya, itu abiq. Ya. Paham Rafi? Abiq, ya. Al-abiq itu budak yang lari dari sayyidnya. Itu kan kurang ajar. Ya, membangkang, belot. Jadi budak hamba sahaya itu wajib taat pada majikannya selama dalam hal yang ma'ruf. Dan ada dalam bawah naungan majikannya. Ini abiq nih. Apa kabur dia? Al-musi. Berbuat isaah jelek. Al-kharij an ta'ati sayyidih. Keluar dari ketaatan terhadap tuannya. Ini tidak dalam rangka ihsanudzon dengan tuannya pasti. Ya. Wala yujami'u wahsyatal isaati ihsanudzon ya badawa. Ini kaidah. Tidak akan berkumpul dua hal. Husnudzon dengan berbuat buruk enggak berkumpul. Tidak terjamak dalam satu kalbu maksiat secara zat dengan husnuzan kepada Allah, kecuali antum berhenti dari maksiat tersebut, baru antum bisa husnuzan pada Allah. Tapi Ustaz, kadang-kadang ada orang yang maksiat tapi dia sedang maksiat, dia menyesali maksiat tersebut. Betul, ada. Gimana Ustaz? Dia tetap disebut tidak bisa 100% husnuzan pada Allah dengan maksiat tersebut sampai dia berhenti darinya. Hatta dia dalam kadang-kadang maksiatnya, kadang siapapun dari kita maksiat, kita ngerasa bersalah enggak dalam maksiat tersebut? Iya. Tapi apakah dengan merasa bersalah dan enggak enak sama Allah itu berarti dia sedang husnuzan sama Allah? Belum. Kapan? Sampai dia berhenti kemudian meminta pada Allah ampunan, itu baru dia husnuzan sama Allah. Gitu. Ya, ya ini masih mending, orang maksiat dia merasa bersalah itu masih mending daripada maksiat tapi dia malah merasa tegar di atas maksiat, ya enggak. Tegar di atas sunnah itu hashtagnya kan kayak gitu. Ya, ini tegar di atas maksiat, ya enggak. Enggak ada husnuzannya ini. Fa innal musii'a mustauhasun biqadri isaatihi. Orang yang berbuat isaah dia akan terliarkan, terburukkan di sekadar dengan perbuatan isaahnya. Turun imannya sekadar dengan perbuatan isaahnya itu. Hilang rasa husnudzonnya kepada Allah sesuai dengan kadar isaahnya. Antum lihat orang awam sekarang. Rata-rata kalau antum bilang ke mereka masa pandemi ini gimana? Mereka akan bilang ini enggak bakal ada akhirnya, ya kan ya? Itu ya, ya logikanya begitu memang. Tapi antum orang beriman enggak gitu. Kenapa mereka seperti itu ngomongnya? Karena koneksi antara kalbu mereka dengan Rabbul Alamin itu enggak seberapa. Ya, akhirnya mereka bodoh amat lah sampai kapan juga pandemi enggak bakal ada akhirnya. Ya, mungkin benar juga, Allah alam. Itu kan urusan Allah kapan mengakhirkannya. Tapi seorang muslim dia akan husnuzan pada Allah taala. Cuma husnuzan kepada Allah dalam masa pandemi tidak sebatas antum memprediksikan akan bentar lagi insyaallah. Sementara maksiat masih lancar. Enggak bisa kayak gitu. Itu bukan husnuzan. Dan husnuzan semakin kuat, semakin banyak maksiat yang antum hentikan, semakin kuat husnuzan antum pada Allah taala. Iya, insyaallah begitu. Ya, dan ana yakin mau masih lama ataupun sebentar lagi atau kapanpun berakhir pandemi itu terserah Allah Ta'ala, tapi kita berharap lebih cepat. Hanya saja orang yang beramal soleh betul-betul dia itu kiblatnya akhirat, Allah dan kemudian hari akhir. Dan ketika dia makin beramal, makin taat, makin berkiblat kepada Allah dan kemudian hari akhir, maka dia akan apa? Masalah pandemi berakhir kapan itu urusan nanti. Yang penting keselamatan saya dari segi rohani di dunia ini. Dan kemudian Allah jamin rezeki kita. Iya. Jadi wahsyatul ma'asi menyebabkan wahsyah qalbiyah gitu loh. Keliaran maksiat itu menghasilkan keliaran hati. Dan banyak orang kemudian dalam masa rizki mereka sekarang bodo amatlah, tebas apa aja. Ya udah di PHK lagi, pandemi lagi dan seterusnya. Lalu mereka berkelumpusan di media sosial. Mereka menyalahkan pemerintah dan seterusnya. Ini bukan berarti pemerintah tidak ada andil dalam kesalahan, tidak ada. Namanya manusia, apalagi demokrasi. Tetapi kita lihat, apakah orang-orang yang menunaikan demonstrasi mereka adalah orang yang husnudzon kepada Allah? Ana yakin tidak. Kenapa begitu? Kenapa mereka seperti itu? Karena seandainya mereka tahu mereka punya Rabbul Alamin dengan sebaik-baik pengetahuan, mereka tidak akan menjalankan hal yang melanggar manhaj salaf dan syariat Islam tentu saja. Demonstrasi. Mereka akan lebih percaya kepada Allah daripada suara rakyat. Demonstrasi suara siapa? Demonstrasi. Suara rakyat. Apakah itu dari firman Allah demonstrasi itu? Enggak ada firman Allah ditunaikan di situ. Kecuali oportunis saja orang-orang mau menunggangi agama saja. Suara rakyat. Antum lebih yakin mana? Janji Allah atau suara rakyat? Janji Allah. Namun kenapa orang-orang banyak lebih pro ke suara rakyat dibandingkan janji Allah? Maksiat mereka dan akidah yang menyimpang. Itu muskilahnya. Iya. Orang-orang yang betul-betul menjadikan demokrasi sebagai agama untuk kehidupan, sebagai way of life atau sebagai hukum untuk kehidupan bernegara atau kehidupan individual dan sosial masyarakat, itu mereka sedang suudzon sama Allah. Tidak berhukum dengan hukum Allah itu bentuk suudzon pada Allah. Karena itu maksiat terbesar, bahkan bisa menjadi kekufuran. Allah sudah menurunkan hukumnya dalam Quran Sunnah. Kemudian antum malah pakai apa? Hukum buatan manusia yang kadang-kadang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Hukum had sudah ada, dibuat hukum baru dari para manusia. Kemarin masalah Rangga, tahu Rangga yang anak kecil yang dibunuh sama pemerkosa. Hah? Ya tahu enggak? Viral loh, antum enggak tahu, Awi? Enggak tahu. Kalau enggak tahu alhamdulillah. Antum tahunya itu kajian kitab aja, masyaallah. Masyaallah. Ini husnudzonnya mantap ya, cuman kok ternyata enggak gitu. Ya. Kenapa Anda sampai Rangga tadi? Anda lupa kok bisa sampai itu. Ada apa dengan dia? Kenapa nyangkut ke situ, ada apa coba? Dikaitkan lagi tadi apa? Hukum had. Hukum had ya. Harusnya apa? Kisos bukan? Kisos. Hukum demokrasi mengatakan apa? Enggak ada kisos kan? Apakah itu adil? Tidak. Sangat zalim. Ya. Sebentar Allah Ta'ala telah mensyaratkan dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil-ma'rufi wa la'un lahi bi-ihsan. Ya. Kemudian walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam syarat kisos ini untuk kalian wahai orang berpikir, itu ada kehidupan sebenarnya, menjaga kehidupan sebenarnya. Harusnya itu si pemerkosa yang memerkosa ibunya dan membunuh anaknya, semoga Allah melaknat para pembunuh tanpa hak, itu seharusnya apa? Di kisos. Ya. Kalau keluarga yang gak terima, ini bukan masalah keluarga yang gak terima, ini dia bukan lagi masalah sebatas mujarad pembunuhan muta'amid saja, tapi dia sudah masuk ke dalam mufsid fil ard, karena dia ini ada track record sebelumnya, residivis. Maka walaupun apapun, walaupun keluarganya Rangga memaafkan, maka dia tetap masuk ke dalam hukum apa? Ifsad fil ard. Dan ini kembali ke ijtihad penguasa, dan yang terbaik ijtihad penguasanya adalah membunuh dia, menghabiskan dua orang seperti ini supaya enggak ada lagi. Tapi yang terjadi apa? Enggak sampai di kisos. Enggak dihukumi dengan hukuman ifsad fil ard, undang-undang buatan manusia. Yang kemudian apa? Akhirnya apa? Siapa yang membuat undang-undang di penjara kemudian? Hah? Mati dia kan di penjara? Ah, siapa yang membuat seperti itu? Para penegak hukum atau orang-orang yang ada di sekitarnya dari orang-orang yang di penjara? akhirnya mati juga kan. Coba dari awal dihukumi dia udah hukum kisos atau hukum ifsad fil ard, mati kelas. Selesai urusan. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Ya. Juga waman ahsanu hukman liqaumi yuqinun. Hukum Allah Ta'ala yang terbaik. Maka orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, dia sedang suudzon sama Allah. Soalnya Allah Ta'ala menurunkan hukum yang tidak relevan dengan agama dan dengan dunianya di mereka. Tidak relevan. Hukum Allah itu hanya berlaku dalam di syariat Rasulullah aja semasa hidup. Sekarang tidak relevan. Ini kalimat kufur, ini bahaya. Ya biasanya orang ngomong kayak gini karena kejahilan dan kebodohan dia, harus dicerdaskan orang. Dan rata-rata harus dicerdaskan orang-orang soal kayak gini. Ini suudzon kepada Allah Ta'ala. Gitu. Iya. Fa innal musii'a mustawhashun biqadri sa'atih. Wa ahsanun nasi dhannan bi rabbihi atwa'uhum lahu. Orang yang paling bagus persangkaannya kepada Allah adalah yang paling taat. Sekarang dari atas maupun bawah mereka berharap agar pandemi ini berakhir. Ini kan apa? Persangkaan baik, optimisme gitu. Tapi kepada siapa mereka optimisme? Kepada Allah atau kepada pandeminya? Gitu. Kemudian sebagian muslim, mereka lisan mereka keluh ketika mau menyebut Allah. Mereka lebih suka menyebut Tuhan. Kenapa susah menyebut Allah? Enggak pernah zikir pagi petang. Kalau sholat pun ya enggak baca. Jadi ngomong Allah itu susah, Tuhan. Ya. Atau pangeran. Ya, atau Kanjeng Gusti. Kenapa enggak nama Allah langsung? Lafal Allah Ta'ala, kita berharap pada Allah. Wah, enggak enak saat soalnya nanti kan ada non muslim situ. Kenapa antum enggak enakan sama non muslim? Untuk menyebut nama Allah aja. Sementara orang Nasrani pun kadang-kadang menyebut Allah gitu kan. Iya Allah, biasanya kan Allah. Mereka susah nih Allah dengan lafal yang bagus itu. Allah. Iya, itulah ketidakpercayaan kepada Allah Ta'ala. Harus percaya. Tapi harus percaya kepada Allah, husnul kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Semakin antum tertanam kepercayaan itu, semakin yakin pada Allah Ta'ala. Iya, tapi kalau misalnya maksiat terus, taat pas lagi ada kepengen aja, ini enggak bisa. Ya. Al-Hasan al-Basri berkata, "Innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amala." Seorang mukmin, dia berusaha husnudzon kepada Allah, maka dia akan memperbagus amalannya. Sekarang lebih bagus mana ya, ikhwan? Salat sendirian atau bersama keluarga di rumah atau salat berjamaah? Mana yang lebih bagus? Berjamaah atau enggak? Hah? Berjamaah. Kantor aja berjamaah. Maksudnya ke kantor aja berjamaah. Di jalan berjamaah gak naik motor sama orang-orang. Berjamaah. Ada lampu merah ikut gak peraturan? Ikut peraturan, diem gitu kan? Ada lampu hijau apa jalan. Secara berjamaah gak tuh? Berjamaah. Kenapa untuk cari akhirat dan untuk semakin husnul pada Allah malah justru gak terapkan salat berjamaah di masjid? Iya kan? Gimana? Kira-kira kalau misalnya naik motor 1 meter gak pas di lampu merah? 1 meter gak kira-kira? Gak ada 1 meter. Kalau boncengan berapa meter? Atau motornya manjang ke belakang 1 meter? Gak ada. Jok, pelukan malah. Iya kan? Di rumah sama istri seranjang. Ada enggak kayak gini nih? Set hitam, lakban hitam di sana. Enggak ada. Hah? Istri ngamuk nanti. Kamu enggak sayang sama aku, bukan gitu, sayang. Ini saya ngomong sayang. Ini 1 meter kan supaya enggak kena corona. Atau supaya kamu enggak nularin saya. Wah, Mas suuzon sama saya, bukan suuzon, waspada. Enggak ada kan kayak gitu kejadiannya. Kalau ada viral itu. Iya kan? Padahal klaster keluarga itu bisa lebih banyak lagi. Iya, karena rumah orang biasa ngontrak lagi, belum bayar lagi, tokennya nyala mulu lagi. Bagaimana dengan rumah Allah? Siapa yang menjaga hormat Allah? Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya husnuzan sama Allah ta'ala. Kalau kita bertamu ke rumah manusia, berarti kan kita sedang husnuzan sama pemilik rumah. Dia akan menjamu kita dengan baik kan? Kalau antum berkunjung ke rumah Allah, antum suudzan sama Allah, kira-kira jadi gak? Jangan-jangan ke masjid. Banyak virus. Seolah-olah Allah itu tidak menjamin dia ketika ke rumah Allah. Antum bilang ke rumah orang, ke rumah tetangga, ke rumah teman, ke rumah kantor. Antum husnudzan sama direktur, husnudzan sama sahibul bait. Insya Allah dia gak bakal ngasih racun, gak bakal biasa. Tapi bilang ke rumah Allah malah suudzan. Ajib. Ini bukan lagi sebagai hadis Nabi ajaban li amir mu'min, bukan. Ini ajib mereka ini, lebih ajib lagi. Makhluk-makhluk yang semoga Allah beri hidayah. Gitu. Nah sekarang ihsanul amal di masa ini adalah apa? Kembali ke masjid. Iya. Dan kembali ke masjid ini juga diusahakan mendekat pada saudaranya gitu loh. Ya. Ini udah menjamah banyak suudzon loh. Pertama suudzon kepada Allah. Dengan seolah-olah masjid itu memiliki klaster COVID dan seterusnya. Seolah-olah Allah Ta'ala tidak mampu untuk menjaga kaum muslimin yang sholat di dalamnya. Itu pertama. Kedua, suudzon kepada banyak dari kaum muslimin. Seolah-olah yang datang ini perlu diwaspadai. Ya. Kalau memang indikasinya ada betul. Kayak misalnya suhu badannya panas atau apa. Nah ini baru ya. Karena ini indikasinya ada gitu loh. Wajar. Wajar. Kayak misalnya kita nyebrang jalan. Ada mobil ngebut. Indikasinya kan kalau kita lewat sini bisa ketabrak. Nah ini kan jelas indikasinya. Maka kita hindari gitu loh. Tapi kalau orang kelihatan sehat semua, enggak ada apa ditembak gitu, enggak ada masalah 36. Ya. Ya udah. Tapi kan walaupun itu kan siapa tahu di hidungnya ada, ya Allah, di hidungnya ada apa umbel? Apa urusan antum? Khalas serahkan kepada Allah. Kalau kayak gitu pikirannya, antum enggak usah ke warung, enggak usah keluar, enggak usah ke kantor, enggak usah barter, enggak usah jual beli. Khalas jual beli online aja. Dan kemudian kalau Gojeknya datang, langsung semprot cuci barangnya. Habis. Kalau kayak gitu enggak ada habisnya, ikhwan. Akhirnya hidup antum benar-benar jelas ini setan berhasil untuk membuat banyak kemungkaran dan ma'ruf hilang. Kemungkaran yang ada. Begitu. Maka benar kata Al-Hasan Al-Basri. Ya, kalau seorang mukmin mau dia husnudzan kepada Allah, perbaiki amal. Sekarang kalau kita mau husnudzan sama Allah pandemi berakhir, perbaiki amal antum. Dan di antara amalan yang kolektif sekarang perlu digerakkan kembali ke masyarakat adalah kembali ke rumah Allah untuk menunaikan ibadah wajib kepada Allah Ta'ala. Bolehlah kajian, boleh enggak masalah. Kajian belum ada dulu enggak masalah. Tapi penting juga kajian itu untuk menyuburkan iman. Cuma yang penting sholat fardunya dulu kemudian. Nah kemudian sadarkan orang-orang bahwasanya insya Allah dengan sholat normal atau minimal mendekati walaupun tidak nempel rapat minimal ya. Karena nempel itu sebagian ulama menjadikan itu tidak diharuskan, enggak sampai wajib. Ala kulihal ya afdol nempel, ya enggak nempel tapi mendekatlah gitu biar sama rata. Tasawi dalam shaf. Maka insya Allah apa ganjarannya? Allah menjamin ya. Kemudian hati kalbu kita akan bersatu kembali. Ya, sekarang sejujurnya kalbu berselisih. Dan itu real musyahad. Hanya orang mukabir yang tidak mau mengakui adanya perselisihan ini. Yang berselisih antara saf renggang dengan saf rapat. Taib, ketika fa in tanaza'tum fi syai', kalau udah misalnya berselisih, kemana kita pergi kemudian? Kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Berarti ke keaslian syariat Allah Ta'ala, bagaimana zahir aslinya? Ya udah kembali ke situ, khalas. Udah yakini, bismillah, Allah yang jamin. Begitu. Kemudian, wa innal fajira asa'a dhanna bi rabbih fa'asa'a al-amal. Orang yang fajir, dia su'udhan kepada Allah. Maka dengan suudzonnya pada Allah, dia maka apa? Memperburuk amalannya, jelek amalannya. Jadi orang yang jelek amalannya rata-rata karena apa? Suudzon pada Allah. Dia mengira bahwasanya dengan nyantai buruknya amal itu dia akan selamat. Ya, seseorang harus berharap kepada Allah untuk selamat, tapi enggak bisa berharap kepada Allah selamat gitu aja sementara dia yang dia tanamkan adalah tanaman-tanaman yang busuk dan buruk. Ya, begitu. Fadhol fadhol Hariri. Fadhol. Wa qala wa kayfa yakunu yuhsinu dhanna bi rabbih man huwa syagidun anhu? Halun murtahalun fi masakhatihi. Halun murtahilun. Halun murtahilun fi masakhatihi wa ma yaghdabu. Muta'arridun wa ma yughdibu. Muta'arridun li la'natihi. Qad hana haqquhu wa amruhu 'alayhi fa'da'ah. Wa hana nahyuhu 'alayhi fa'rtakabah wa asarra 'alayhi. وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعاد أولياءه ووالي أعداءه ووالى أعداءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب وقد قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو سر من القول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسان الظن بربه. طيب أحسنت. وكيف يكون يحسن الظن بربه من هو الشارد عنه؟ Bagaimana mungkin dia berbaik sangka kepada Allah? Bagaimana mungkin orang yang berlari dari Allah itu berbaik sangka kepada Allah? Paham enggak? Syarib, syarat. Itu artinya kabur. Kalau di pesantren dulu ada istilah syarat. Syarat. Syarat itu kabur. Syarat ya. Misalnya mau pergi kota buat ya buat maksiat, buat jalan-jalan doang, nggak ada perizinan gitu loh, nggak diizinkan oleh ustadz-ustadz, santri ini kemudian manjat tembok ya, manjat tembok lewatin kebun, habis naik bis di jalan. Hah? Pengalaman. Aduh antum ini, antum husnuzon banget sama anak. Ya itu namanya salah. Anak apapun gak ngomong gitu dari wajahnya kelihatan juga ya. Tapi hah? Detail banget. Kau tahu ya kebun ya gitu ya. Ya ya itulah. Tapi ya juga kenangan yang gimana lagi. Ya itu namanya syarat. Orang yang syarat berarti kan kabur ya. Misalnya kajian nih, ada kajian mengaji kitab ini misalnya, dan ternyata kitab ini membahas tentang maksiat tertentu yang antum ada padanya gitu loh. Ya kemudian antum tiba-tiba izin, Ustaz, buku masih di situ, maksudnya gue masih di meja gitu loh. Izin sih izin, lewat sini belakang, ambil sendal, starting motor, kabur. Itu syarat namanya, ya, mangkir tanpa izin dengan benar gitu loh. Nah, kira-kira yang seperti itu husnuzan atau suhuzan sama gurunya kira-kira? Suhuzan. Bagaimana mungkin orang yang kabur dari Rabbnya itu sedang husnuzan sama Allah gitu loh. Gimana? Enggak mungkin gitu loh. Bagaimana mungkin orang yang menjauh dari rumah Allah sedang husnuzan sama Allah? Paham? Orang yang menjauh dari rumah Allah, dia mengklaim saya sedang husnuzan sama Allah, pandemi akan berakhir. Lah antum sendiri kok jauh dari rumah Allah? Itu yang selama ini dulu sebelum pandemi kita ngomong kayak gitu ke orang-orang yang, kalau orang-orang masyarakat awam yang banyak dari mereka enggak mau apa? Salat di masjid. Kemudian kita bilang orang-orang tersebut apa? Mereka gimana mau husnudzon sama Allah sementara mereka ke masjid aja susah, berat buat mereka. Dan ternyata kalimat dan statement kita tersebut menjadi ujian dan batu bagi kita nanti. Sekarang kita yang ditimpa musibah ini, sebagian kita masih. Insyaallah pandemi berakhir, insyaallah pandemi berakhir. Ke kantor iya, ke jalan iya, ke warung iya, ke Indomaret oke. Nyari diskon lagi dan seterusnya. Ke masjid jauh, ke masjid entar dulu deh. Ini sebenarnya apa nih untuknya? Husnudzon apa suudzon? Jalanan itu milik Allah Ta'ala. Famsu fi manakibiha. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا. Dia menjadikan jalan, dia menjadikan bumi ini ذَلُول, tunduk pada bumi, tunduk pada manusia. Maksudnya enggak, bumi ini enggak berontak. Kalau berontak mati kita. Allah yang jadikan itu. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, jalanlah kalian di jalan-jalan. Siapa yang nyuruh? Allah Ta'ala. Berarti jalan ini milik siapa? Allah Ta'ala. Siapa yang menjaga jalan? Allah Ta'ala. Antum percaya itu? Ya. Antum beli di Indomaret, antum beli di dagangan roti, donat, gorengan, ya. Setiap hari itu orang-orang yang gak pernah ke masjid makan gorengan mungkin atau makanan dari luar. Ada gak diperiksa dulu kemudian ini gimana ya? Coba cek suhu gorengan berapa. Potensi COVID ada gak? Ya mungkin aja orang gorengan bekas pegang-pegangan tukang. Tukangnya juga majhul, enggak direkomendasikan sama orang-orang kibar, ayo. Nah, giran itu husnuzan. Gimana? Giliran kemudian ke rumah Allah Ta'ala yang mulia, dia mulai bingung. Hilang husnuzannya pada Allah Ta'ala. Ya, kalau memang betul-betul mau anti-covid kemudian tidak sama sekali berkaitan dengan itu, maka isolasi diri, udah kholas, masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, mandi-mandi sendiri, udah kayak lagu bujang aja. Udah gitu, nerima paket, jangan, harus higienis semuanya. Dan kalau ada orang seperti itu, bakal gila sendiri nanti jadinya. Stres. Dan gak ada yang seperti itu. Maka ketika untuk urusan dunia, makan gak mikir, khalas, bismillah. Apa kata Allah? Fasluku fi manakibiha wa kulu min rizqi. Langsung kata Allah, makanlah dari rizki Allah. Gak usah mikir-mikir panjang ini covid atau gak kelihatan. Maksudnya insya Allah bismillah. Husnudzon pada Allah. Iya, itu untuk masalah dunia. Tapi. Soalnya masih itu markas virus gitu, na'udzubillah. Ya mereka mungkin gak ngomong gitu, tetapi kan secara lisanul hal seolah-olah seperti itu gitu loh. Seolah-olah saudara muslim itu yang sudah dicek suhunya dan seterusnya, itu mereka banyak membawa ini. Iya, kemungkinan itu mungkin ada. Cuman kemungkinan gorengan lebih ada gak? Lebih ada. Iya. Lebih ada lagi gorengan, roti dan seterusnya. Beli roti yang dipanggul itu. Kemungkinan ada enggak? Bisa aja. Antum kan enggak tahu pas beli, pas gojeknya kemudian bawa barang, siapa tahu di perjalanan haji kena. Ayo. Begitu. Ntar pas barangnya terima, paketnya diterima, bentar paketnya enggak boleh dekat-dekat sama saya, harus 1 meter dari saya. Antum jalan, paketnya ikut jalan 1 meter. Ini memang mungkin sebagaimana, Ustaz ini terlalu, permisalnya terlalu mengkhayal. Anda jadikan seperti permisalan berlebihan seperti ini untuk membangkitkan bahwa selama ini antum kok enggak masalah untuk masalah-masalah dunia. Fakulu mirizki. Fakulu mirizki. Mirizki. Tapi untuk masalah ukhrawi, masalah soal berjamaah, kenapa kok diterapkan seudon? Ini sebenarnya syaridun anillah. Lari dari rumah Allah, lari dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Halun murtahilun fi masakhithihi wa ma yughdibuh. Kemudian ini bukan berkaitan dengan COVID sekarang. Dia menempati dan juga murtahil. Menempati sekaligus dia rihlah gitu loh. Di masakhithihi, di hal-hal yang Allah taala murkai wa ma yughdibuhu. Tetap maksiat. Iya, tetap maksiat. Muta'arridun li la'natih. Yaitu dia melakukan hal yang mengundang laknat Allah. Qad hana haqquhu wa amruhu 'alayhi fa'dha'ah. Hak Allah itu ringan bagi dia. Perintah Allah itu juga ringan bagi dia sehingga dia menyia-nyiakan haknya Allah taala. Coba di antara hak Allah adalah menjawab seruan apa? Hayyal shalah, hayyal falah. Hak pertama yaitu kita jawab adzan tersebut secara lisan. Hak kedua, kita jawab secara amalan, datang ke masjid. Tapi Ustaz, kan ada udzur kalau misalnya hujan dan seterusnya. Ya, baik. Itu nas dari hadis sahih. Tapi hujan apakah 8 bulan hujan? Enggak. Ya, hujan memang 8 bulan, sampai 8 bulan, sampai nanti 2021 hujan. Sekarang 2020. Tahun depan. Jadi kias yang menurut Allah alam, kias mal farid, kalau misalnya dikiaskan dengan hujan. Ya. Kalau hujan zahir jelas. Lah kalau ini kan enggak ketahuan, benar enggak udah tawakal aja sama Allah Subhanahu wa taala. Entar kalau misalnya ada isu kemudian ada orang meninggal di jalanan depan masjid. 3 hari berturut-turut. Apakah kemudian kita enggak akan ke masjid gara-gara ada hal itu? Saya takut nanti kayak dia meninggal di depan masjid. Itu urusan dia, bismillah. Antum enggak tahu kematian kapan. Wa matadri nafsu madza taksibu ghadan. Bismillah. Ya. Jadi hak Allah itu harus diagungkan. Ketika disuruhkan hayyal shalah, hayyal falah. Ayo, hayya, hayya itu apa? Mari, mari gitu loh. Ayo, gitu loh. Bismillah. Yang ngajak siapa? Pertama ini syarat Allah, berarti Allah yang mengajak. Kemudian melalui lisan apa? Muadzin. Apa enggak malu sama orang-orang awam yang mereka enggak pakai kaidah, enggak mereka taunya adalah salat berjamaah di masjid gitu loh. Udah, mereka aman-aman. Berapa rasio dari mereka yang mati gara-gara ke masjid? Hampir enggak ada. Kalaupun ada, itu masih dicurigai apakah betul gara-gara ke masjid atau ada hal lain. Gitu. Jadi harus benar-benar dibangkitkan sekarang. Sampai kapan kita kayak gini? Kalau enggak ada yang amar ma'ruf dalam hal ini, terus-menerus ana khawatir Allah taala akan menjadikan bencana ini terus-menerus. Iya. Diseru aja enggak mau, ayo ke masjid ayo. Ya, wahana nahyuhu alaihi fartakahu wa asara alaihi. Dan untuk yang masih rajin bermaksiat di sekarang terus musir gitu loh, enggak taubat-taubat, kalaupun enggak taubat sama sekali. Itu yang seperti ini juga hak Allah baginya itu ringan, atau larangan Allah itu baginya ringan, nah, enggak apa-apalah. Gampang Allah Maha Pengampun kok. Nah, ini meremehkan Allah gitu. Wa kaifa yuhsinu dhanna bi rabbih man barazahu bil muharabah. Orang, bagaimana mungkin orang yang menantang mubarazah, tahu mubarazah enggak, ikhwan? Jadi dalam perang itu ada sesi namanya mubarazah. Battle. Ya. Tahu kan? Biasanya dalam perang di zaman Nabi seperti itu. Jadi awalnya apa? Mubarazah dulu. Satu lawan satu. Ya. Orang yang melakukan mubarazah dengan muharabah kepada Allah taala. Gimana orang yang seperti ini husnuzan kepada Allah? Dia nantang Allah. Orang yang husnuzan itu nantang enggak kira-kira? Ada orang yang nantang tuh husnuzan enggak kira-kira? Enggak bakal. Akhirnya masih dijauh dulu. Misalnya ada anak ngajar dulu sebelum syarh sunnah apa dulu ya? Dulu sekali. Atau syarh sunnah awal-awal mungkin. Ada seorang bapak-bapak antum pasti tahu. Yang dia dari Hizbut Tahrir. Orang-orang semacam itulah harokah seperti itu. Kita lagi kajian, dia tanya. Itu pertanyaannya, Masya Allah. Tentang pemerintahan, penggulingan, penguasa, dan seterusnya. Pemerintah sekarang harus dihancurkan, gitu katanya. Itu di penjemaah yang ratusan loh. Tahu kan? Ada yang seperti itu, gak tahu. Hah? Di Masjid Hijau. Sekarang udah gak orangnya gak ada, jarang nampak. Gitu. Dalam keadaan seperti ini, orang-orang menilai bapak ini kira-kira husnudzon sama ana atau suudzon sama ana? pertanyaan yang dia berikan itu bertentangan dengan materiana. Kira-kira gimana? Nah, ngajak battle enggak ini kira-kira? Apa kemudian itu bilang, wah ini bapak ini pasti husnudzon sama ustadz bisa menjawabnya. Enggak gitu cara berpikirnya. Ini bapak ini udah menentang gitu. Ya, antum lihat ada orang naik motor kan jalan. Terus antum tantang dia. Antum tin, padahal jalan cuma dia berdua doang kok. Tin, gitu. Ya. Kemudian antum tabrak sedikit ban belakangnya ya. Antum kena juga, terjungkal juga lah. Tapi antum ganggu dia. Antum tantang dia. Terus dia minggir, marah sama antum. Antum minggir juga. Dia bilang apa kan? Apa? Kenapa kamu? Tentara lagi nih gitu. Terus dia bilang, saya cuma pengen husnuzon sama bapak. Kira-kira bapak sabar apa enggak? Nah, kan lucu kayak gitu. Kurang ajar. Ya? Yang ada digaplok kan? Tentara lagi nih gitu. Ya enggak gitu. Nah sekarang kalau misalnya seseorang menjajal rahmatnya Allah dengan cara apa? Dia bermaksiat terus. Oh ternyata masih enak hidupnya. Hidup saya nih. Ini nantang. Dan ini istidraj. Wa'ada awliya'ah. Memerangi para wali Allah. Wa'ala a'da'ah. Justru berwala kepada musuh-musuh Allah. Ini gimana disebut husnudzon sama Allah? Wajahada sifati kamarihi. Dan mengingkari sifat kesempurnaan Allah. Nah, ini untuk ahli kalam rata-rata. Jahmiyah dan cabang-cabangnya. Wa asa'a dhanna bima wasafa bihi nafsuhu wa wasafahu bihi rasuluhu, dan memperburuk persangkaan terhadap sifat-sifat Allah yang dia tuturkan tentang dirinya dan rasul kabarkan tentangnya. Wa dhanna bi jahlihi anna dhahira dhalika dhalalul kufur wa kufur, dan menyangka mengira dengan kebodohannya bahwasanya pemaknaan zahir terhadap sifat-sifat Allah itu kesesatan dan kekufuran. Ini nyinggung siapa nih? Al-Kalam, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Wa kaifa yuhsinu dhannu yang seperti ini mereka, maka bagaimana mungkin yuhsinu dhanna? Bagaimana mungkin yuhsinu dhanna biman yadhunnu annahu la yatakallam ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب. Gimana ini baca gimana? Wahai wa kaifa yuhassin adh-dhanna biman yadhun. Hah? Kaif? Paham enggak maksudnya sih? Enggak, cuma masalah di wa kaifa yuhassin adh-dhanna biman yadhun di situ. Kalau berikutnya enggak paham. Faham? Di sini. Wa kaifa yuhassinu dhanna, ini orangnya. Bagaimana mungkin dia bisa memperbaiki persangkaannya terhadap man yadhun? Man di sini dia maf'ul dari yadhun. Man di sini maksudnya adalah Allah Ta'ala. Bagaimana dia bisa memperbaiki persangkaannya terhadap zat yang dia sangka bahwasanya dia tidak berbicara, tidak memerintah, tidak melarang, tidak ridho, tidak marah. Ngerti enggak? Ana ulang. Wa kaifa yuhassinu dhanna billahi alladhi huwa yadhunnu annahu la yatakallam. Bagaimana mungkin bagaimana mungkin antum bisa memperbaiki persangkaan antum kepada Allah sementara antum menganggap Allah tidak bisa berbicara, tidak bisa memerintah, tidak melarang, tidak bisa meridhoi, tidak bisa marah? Bagaimana bisa antum husnuzan kepada Allah yang antum sangkakan Allah tidak akan marah? Gimana? Bagaimana bisa antum husnuzan kepada Allah Ta'ala sementara antum mengatakan Allah tidak berbicara? Lalu Al-Quran ini apa? Begitu. Jadi di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah mempertanyakan orang-orang Jahmiyah atau yang terpengaruh akannya, bagaimana mungkin mereka bisa husnuzan kepada Allah sementara orang-orang ini menafikan sifat-sifat Allah yang kalau kita memahami sifat-sifat tersebut dengan baik dan beramal tentang konsekuensi sifat-sifat tersebut, kita pasti akan husnuzan kepada Allah Ta'ala. Arti lainnya insyaAllah beliau, di antara Faktor pendongkrak husnuzan kepada Allah adalah adalah belajar, di antara faktor pendongkrak supaya kita husnuzan kepada Allah adalah belajar asma wa sifat Allah dengan baik. Semakin antum tahu nama-nama Allah dan konsekuensi dan antum amalkan, maka semakin tumbuh husnuzan antum kepada Allah. Dan orang yang makin jahil atau semakin jahil tentang Allah, dia adalah orang yang paling sulit untuk husnuzan kepada Allah. Kata mereka, tak kenal maka tak sayang. Begitu. Iya. Sekarang kalau misalnya antum di jalanan, di bis atau di kapal atau pesawat atau dimanapun, ada orang asing duduk di samping di bandara kan, misalnya di, atau di halte, antum duduk. Ada orang asing dekat, duduk dekat sama antum. Kira-kira antum agak waspada nggak? Ada waspada. Karena antum nggak kenal dan antum nggak tahu maunya apa, antum nggak tahu karakter dia gitu loh. Ya kan? Itu. Kenapa antum agak waspada? Di sini ada enggak sisi suudzon walaupun antum enggak ngomongin, tapi antum ada khawatiran, takutnya dia gini, takutnya kayak gitu kan? Karena antum enggak kenal. Tapi coba antum kenal. Ternyata datang Abu Rahmat. Ah, ini orang lagi gitu kan. Ya, datang duduk sama antum, enggak ada mumariam di sini. Karena enggak ada yang bisa ana salurkan gitu loh. Ya, bakat kemuliaan ana enggak bisa ana salurkan hari ini. Ya, antum kenal sama Abu Rahmat. Kemudian dia ketemu antum, tuh salamannya apa, ngobrol, bercanda, ngejek dan seterusnya. Kenapa antum berpeluang atau free, feel free untuk melakukan itu? Karena antum kenal. Ya. Maka semakin antum kenal, semakin antum mudah husnuzan. Ya. Semakin antum, ah? Ya itu antum pak, kalau anak enggak. Anak menjaga lisan. Ya gitu. Tapi kalau antum semakin enggak kenal, ya semakin susah husnuzan. Taib. Kemudian wa qad qala Allah Ta'ala fi haqqi man syakka fi ta'alluqi sam'ihi bi ba'dhi al-juz'iyyah. Allah Ta'ala berkata tentang orang yang meragukan pendengaran Allah Subhanahu wa taala terhadap sebagian hal-hal yang juz'iyah. Ngerti enggak? Sebagian firqah atau orang ada yang berpandangan bahwasanya Allah iya mendengar tapi hanya mendengar yang global. Sementara juz'iyat makhluk tidak bisa didengar oleh Allah. Nauzubillah, ini kufur nih kalimat. Oh, kayak suara detil, suara jangkrik itu enggak didengar, atau suara batin tidak didengar oleh Allah. Nauzubillah dari kalimat ini. Ya. Allah berkata, "Wa dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Itu hanya persangkaan kalian yang kalian sangkakan kepada Rabb kalian, dan persangkaan tersebut ya apa, menyesatkan kalian atau menutupi kalian dari kebenaran, maka kalian menjadi orang-orang yang merugi. Fahaula, mereka ini lamma dhannu anna Allah Subhanahu wa taala la ya'lamu katsiran mimma ya'lamu ya'malun. Ini mereka menyangka bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengetahui banyak hal yang mereka amalkan, jadi enggak tahu juz'iyat. Ini apa? Isa'atan karena hadza isa'atan li dhannihim bi rabbihim. Ini su'udzan kepada Allah. Nah, orang kalau misalnya tahu Allah tahu enggak ini pandemi tahu. Allah tahu enggak setiap hamba ada masalah sekarang ada. Allah tahu enggak banyak hamba yang sedang kesulitan ekonomi. Tahu banget. Dan tahu masa depan mereka semua semuanya. Ini kan udah ya, kita udah tahu ini. Terus kita dengan pengetahuan tersebut kita malah enggak kembali ke Allah. Berarti ini belum husnudzon. Cuman pengetahuan. Paham enggak, ikhwan? Antum kere misalnya, enggak punya duit, kirinya lafal kere ini banget ya, keras banget ya. Soalnya kan sekarang udah tanggal berapa gitu kan. Enggak punya uang. Ya. Orang-orang enggak punya uang semua. Terus tetangga antum samping rumah itu tajir, minta ampun duitnya banyak. Dan antum tahu dia kalau kita minjem pasti dikasih, bukan minjem, dikasih. Ya. Tapi lagi kepepet gini nih, istri udah resep, udahlah minjem aja sama mas itu. Kita bukannya datang ke situ, ya, kita terus malah melakukan hal-hal yang melalaikan dan tidak produktif terhadap keuangan. Padahal uang ada di samping, orang tinggal kita pinjam aja atau minta. Kita tahu dia punya duit, tahu sekadar pengetahuan, tapi kita enggan ke sana. Kenapa? Ah, karena ragu, ah nanti dikasih apa enggak. Berarti ini ada sisi apa? Suudzon pada dia, walaupun kita yakin dia kaya. Sebagian orang yakin orang Allah itu kaya, betul, tapi enggak minta sama Allah. Maka berarti dia itu ada sisi enggak percayanya pada Allah Ta'ala, walaupun dia tahu. Berarti dia ada sisi suudzon pada Allah. Seolah kalau saya minta sama Allah, belum tentu dikasih. Ini suudzon sama Allah. Gitu loh. Nah, orang sekarang harusnya kembali kepada Allah. Di masa pandemi seperti ini, dia husnuzon pada Allah dengan beribadah kepada Allah dan minta sama Allah. Fardahum dzalika dzan. Wa hadza sya'nu kulli man jahada sifati kalam alihi wa nu'ud tajallih. Inilah urusan orang yang mengingkari sifat kesempurnaan Allah dan sifat-sifat kemuliaannya. Wa wasafahu bima la yaliqu bih, dan mensifati Allah dengan hal yang tidak pantas. Ya. Seperti sifat-sifat, kadang ada sebagian orang, Allah Maha Asyik. Maksudnya apa coba? Allah Maha Asyik. Asyik di bahasa kita itu apa? Enak, maha enak. Maksudnya apa? Enjoy untuk semua hal gitu. Kalau disebut Allah Maha Asyik, udahlah agama ini kayak asyik ajalah. Makanya di madhab di masjid ini, atau sebagian dulu fuqaha juhala masjid ini dulu, ya. Fuqaha juhala itu gimana? Itu punya madhab, namanya madhab asyikiyah. Ya, atau enjoy aja. Madhab asyikiyah, nyantai aja lah. Ya. Nyantai apa? Di antara bentuk nyantainya apa? Ya, perhatikan di antara bentuk nyantainya. Kalau misalnya ngopi-ngopi sambil ngerokok di situ tuh. Meja depan masjid. Ah, giliran azan pulang, giliran ada tuk tuk tuk. Biasakan mikrofon tuk tuk tuk, langsung kabur. Ini madzhab asyikiyah, enak-enak aja ya. Agama dia jadikan enak aja, nyantai aja lah, enggak usah sholat berjamaah. Oh, udah ngobrol, ngumpul, apa? Ngopi itu enggak ada jarak. Ketawa, ngakak, mulut nganga sampai lebih lebar daripada mukanya, itu enggak ada jarak-jarak. Nyantai aja. Asik. Ya gitu, itu terjadi di masyarakat, bukan di sini doang. Abi giliran mau azan langsung pulang, udah jadwalnya pulang nih. Hah? Iya. Syukurnya pas pulang pergi enggak lari terkentut-kentut kayak setan mendengar azan. Kayak gitu. Yang seperti ini harusnya apa? Dididik lagi gitu kan ya. Berarti dia apa? Ada suudzon pada Allah gitu loh. Ya, diseru oleh muadzin menuju keberuntungan, enggak percaya. Ya? Gitu, enggak percaya. Berarti ini apa nih? Kurang percaya, kurang mengamalkan konsekuensi dari sifat Allah Ta'ala. Fa idza dhanna hadza annahu yudkhiluhu al-jannah, ana hadza ghurura wa khida'an min nafsihi. Kalau dia mengira bahwasanya dengan ilmu terapan seperti ini, ilmu Jahmiyah, ilmu kalam, itu membuat dia masuk surga, ini ketertipuan, keterpedayaan pada dirinya. Taswilan minas syaitan, permainan dari syaitan dipermainkan, bukan husnuzon ini namanya. Ya, maka aneh orang-orang yang menggunakan metode kalam untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan mereka mengatakan ini adalah jalan menuju surga. Enggak. Ya, ini ketertipuan. Ya, tayyib. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Di tanda.